Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْتَقَى الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا Fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ketiga dari bab As-Siddiq, yaitu hadis Abi Sufyan Sahr ibni Harb radhiyallahu anhu. Telah sampai kepada kita pembahasan ini, beberapa hal yang disampaikan oleh Abu Sufyan, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebelum kita melanjutkan penjelasan dari hadis ini, apa yang disampaikan ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kita murojaah sebentar. Nah, barangkali masih ada yang ingin untuk membaca atau menghafal, yang tersisa yang belum hafal, masih ada sisa-sisa yang belum hafal. Aminnya, masya Allah, barakallahu fiik. Yang tersisa yang belum menghafal, naam, siapa yang belum? Sudah. Siapa yang belum? Ya, tuh sudah. Tuh. Sudah. Yang belum siapa? Siapa? Antum sudah. Oh ya. Ya. Ta. Tidak dengar. Ta. Taqaddam ya bunai. Berdiri atau duduk? Hirakla. Qultu yaqulu yaqulu ya'ni nabi yaqulu nabi wa'budullah ma yaqulu watruku ma yaqulu Baya murunga wasolat wasilah muttafaqun alaih barakallahu fikum. Nah, man siapa? Nah, siapa lagi yang antum belum? Sudah belum? Tak. Tidak dengar saya. Pendengaran saya kurang lengkap. Tak. Ya, bisa. Ya, bisa. Barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Naam. Man akhar? Anta ya Abdurrahman. Kaifak? An Abi Sufyan. Bin Sa'ar. Afafi wa Awin rahir Masyillah Tafak alaih Jangan dulu Jadda waktu Untuk Apa Tahan Volumenya dinaikkan. Sudah makan dulu. Abdullah Masyaallah zadakallah hirsan ya harras. Naam al-akhir antum masyaallah terazid. Dan grenyong. Ya. Masya Allah. Barakallahu. Nah. Ayo yang lain. Abdul Aziz ada apa? Nah, Amia apa? Oh belum. Nah. Oh itu, iya. Nah. Aduh. Bajunya rapi, mas. Dirapikan. Bajunya dirapikan. Ini belajar hadis. Ya, rapi bajunya. Menghafal hadis. Aina sautu. Aina sautuka. Sautuka aina. Barakallah. Ah, ada yang lain? Ayan tuh. Ah. Anda kalau enggak hafal berdiri. Ah, hafal enggak antum? Tahan. Takut dah. Ah, 1 menit lagi. Mana suara kamu? Ada, sendiri. Dengar kan? Kan, apalagi saya yang sudah tua. Sini berdiri. Ah. Ada yang merupakan Madrubuma yaqulu Abarukum والعقاب والصلاتي ليش ان شاء الله طيب yang tersisa lain waktu ha eh? Masyaallah ya yang tersisa lain waktu nah. Kita lanjut beberapa penjelasan dari apa yang diajarkan oleh beliau terakhir yaitu al-afaf. Al-afafu. Jadi apa yang diperintahkan oleh beliau poin nomor 4. Coba diulang dari 1, 2, 3. Yang pertama apa yang beliau perintahkan? Wa'budullaha wahdahu la tusyriku bihi. Yang kedua watrukuma yakulu abaukum. Yang ketiga wayakmuruna bisalah. Terus wasidki walafaf. Nah ini afaf. Yang keempat ya. Apa itu al-afaf? Afaf iffah wal-iffah nau'an. Afaf atau iffah itu adalah menjaga diri. Yang ini ada 2 macam. Yang pertama iffatun an syahwatil farji. Iffah artinya menjaga diri dari syahwat farji. Ya. Iffah menjaga diri dari farji, syahwat farji. Yang kedua, iffatun an syahwatil batn. Iffah menjaga diri dari syahwat perut. Amal iffatul ula. Adapun iffah yang pertama yaitu ayyabta'idal insanu amma harrama alaih minaz zina. Iffah dari farji adalah seorang menjauhkan dari apa yang Allah haramkan. Seperti apa yang perlu dijauhkan dari hal yang diharamkan? Minaz zina, seperti zina. Wa wasailihi wa zara'ihi, sarana-sarana dan yang menghantarkan kepada zina. Zina dan sarana-sarana yang menghantarkan kepada zina. Hal ini di annallaha azza wa jalla yaqul dalam surat Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah. Fahisyah kata Ibnu Katsir dan Ibn Al-Zima. Dosa besar. Sesungguhnya zina itu fahisyah. Fahisyah itu artinya dosa besar. Makanya Imam Adz-Dzahabi memasukkan zina termasuk dosa besar nomor 10. Wa sa'asabila. Sa'asabila ay bi'sat tariq. Sa'asabila artinya kata Ibnu Katsir bi'sat tariq, sejelek-jelek jalan. Sejelek-jelek jalan seorang ingin mendapatkan kepuasan syahwat. Amat sangat jelek kalau melakukan zina. Telah datang sebuah riwayat, kisah dari Abi Umamah. Suatu saat kata Abi Umamah, ada seorang fatan, syabah, anak muda belia, masih sangat muda, ya, yang sudah mulai tumbuh menjadi seorang pemuda, ya. Kalau istilah orang sekarang ABG, apa ABG? Anak baru gede, ya. Nah, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu para sahabat sedang di hadapan beliau, mendekat dan mengatakan, ya Rasulullah, izin li bizina. Ya Rasulullah, izinkanlah saya berzina. Ya, biasanya anak muda seperti itu, ingin ngerti sesuatu yang dia ketahui. Minta izin, izinkan saya berzina ya Rasulullah. Kira-kira saru enggak ya? Minta izin kayak gitu. Maka para sahabat kata Abi Umamah, fa aqbalal qaum alaihi fajajarahu. Orang-orang pun memperhatikan orang tersebut sambil, jangan bicara kayak gitu. Mah. Jangan kayak gitu. Di hadapan Rasul kok matur kayak gitu. Mah ke mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, "Udnu. Tolong dekatkan anak muda itu. Suruh mendekat ke saya sini." Maka setelah mendekat, fajalasa. Duduk di hadapan beliau dengan sangat dekat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, atuhibbuhu li umik. Bagaimana wahai anak muda, apakah kamu suka kalau ibumu itu diperlakukan, dizinai oleh orang? Kamu suka enggak? Ya. Ja'alani Allah fidaka qala wa la yuhibbunahu li ummahatihi. Maka beliau mengatakan, tidak. Allah jadikan aku sebagai tebusannya. Bahwasanya manusia mereka tidak suka kalau ibu-ibu mereka itu dizinai orang. Perhatikan ini. Ya, orang lain juga tidak suka ibunya dizinai. Kok kamu ingin menzinai perempuan? Walaupun itu orang tua. Ya, ingat itu ibu orang. Orang tidak suka diperlakukan demikian ibunya. Lalu ditanya lagi. Dipahamkan lagi. Atuhibbuhu libnatik. Apakah kamu suka kalau hal itu dilakukan pada anak perempuanmu? Kalau kamu punya perempuan, anak perempuan kamu dizinai. Gimana? La. Wallahi ya Rasulullah ja'alani Allah fidak. Seperti jawaban pertama. Manusia tidak suka kalau anak perempuan mereka dizinai. Belum juga Nabi SAW berhenti memahamkan anak muda ini. Atuhibbuhu li'ukhtik. Apakah kamu suka kalau terjadi perzinahan itu pada saudara perempuanmu? Kamu punya adik, punya kakak perempuan, dizinai orang. Kamu suka enggak? Tidak ya Rasulullah. Demikian pula manusia, ada yang suka. Adik mereka, kakak mereka dizinai orang. Iya. Ditanya lagi. Atuhibbuhu li'ammatik. Bagaimana kalau seandainya kamu punya ammah? Lalu ammahmu dizinai orang. Kamu suka? Tidak ya Rasulullah. Manusia juga tidak suka. Kalau seandainya ammah mereka, saudara dari bapak mereka dizinai orang. Lalu Nabi menanyakan lagi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula kalau seandainya hal itu dilakukan pada kholahnya kamu? Sama jawabannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pemuda tersebut dan didoakan. Allahumma fir dan bahu. Ya Allah, ampunilah dosa anak muda ini. Punya keinginan, usul kepengin diizinkan melakukan apa? Zina, baru perbuatan kecil. Allahumma fir lahu wa tawhir qalbah. Bersihkan hatinya ya Allah anak muda ini. Wa afin farjah, jagalah kemaluannya ya Rasulullah. Kata perawi, falam yakun ba'da dzalik al-fata yaltafit ila syai. Setelah didoakan doa ini, ternyata anak muda itu sudah tidak lagi menoleh. Melirik kanan kiri melihat sesuatu, keinginan berbuat zina. Masa dijaga oleh Allah. Ini riwayat Imam Ahmad. Ya. Maka antum para pemuda yang baru mulai tumbuh, ya, jangan sampai berkeinginan sesuatu dari dosa besar ini. Itu perbuatan yang sangat jelek, yang kita semua tidak suka kalau seandainya hal itu menimpa keluarga kita. Maka jangan sampai kita melakukan hal itu pada orang lain. Barakallahu. Selanjutnya, wa aujaba ala zani. Nah, sekarang Syekh ingin memberi nasihat. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya ada orang berbuat zina, nikah dengan jalan yang apa, berhubungan sesuatu badan dengan seorang lelaki atau perempuan berhubungan sesuatu dengan jalan yang haram tadi, apa yang harus dilakukan kalau sudah terbukti? Dan penguasa juga memperlakukan hukum tersebut. Wa aujaba ala zani ayajlida mi'ata jalda. Pezina itu diwajibkan atasnya dicambuk 100 kali cambukan. Ini kalau belum pernah menikah. Wa yatradu anil baladi sanatan kamilatan. Dan diasingkan. Dibuang, diasingkan. Di negeri yang asing sana. Selama sanatan kamilatan. 1 tahun genap. Ini hukuman ingka nalam yatazawaj ning koblu. Kalau anak tersebut, orang tersebut belum pernah menikah. Ya, kalau belum pernah menikah. Sayyid, kalau dia berzina, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Cambuk. Sebagai balasan kenikmatan sesaat yang dia dapatkan. Dan itu taubat. Setelah itu diasingkan di tempat yang jauh, supaya dia itu tertutup pintu-pintu melakukan hal tadi. Ya. Karena dosa itu perlu dijauhkan. Dijauhkan tempatnya. Dipisahkan dari hal-hal yang mendatangkan zina tadi. Dipisahkan. Setahun. Amma idza kana qad tazawwaja, adapun kalau orang tersebut sudah pernah menikah, wa jama'a zaujatah, dan telah berjima' dengan istrinya, wa zana, lalu berzina ba'da dzalik, fa innahu yurjamu rajman bil hijarah hatta yamuta, dirajam dengan batu sampai mati. Ya, ditanam setengah badan begitu, nanti terus dirajam dengan apa, batu sampai mati. Itu bentuk tobatnya di dunia. Mungkin ada yang punya komentar, wah ini sangat tidak apa, manusiawi begitu. Tidak, ini justru akan membawa datangnya barokah dari sisi Allah. Kalau kejahatan tidak segera diberikan sanksi, maka kejahatan itu akan menyebar. Tapi kalau kejahatan itu diberi sanksi, bahkan dipersaksikan. Karena dalam ayat, wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ya. Persaksikan hal itu di hadapan kaum mukminin. Ya. Dalam surat An-Nur ayat kedua. Kullu hadza rad'an linnas. Segala hal bentuk hukuman seperti ini adalah sebagai rad'an, penghalang bagi manusia. An ayyaqu fi hadhil fahisyah, dari terjatuhnya mereka ke dalam kekejian. Kenapa? Dosa besar ini yaitu zina itu banyak merusak. Di annaha tufsidul akhlak, yang pertama bisa merusak akhlak. Bisa merusak tufsidul akhlak. Merusak akhlak. Akhlak seorang muslim muslimah itu bisa rusak karena pergaulan bebas. Ya? Pergaulan bebas sehingga menjadikan akhlaknya rusak. Iya. Sampai ujungnya tadi kadang terjatuh berzina. Yang kedua, merusak adyan, agama. Agama seorang. Yang ketiga, wal ansab, merusak apa? Nasab. Ini kerusakan zina. Merusak akhlak. Anak kalau sudah mulai mengenal dunia seperti itu, suruh belajar, apalagi menghafal, itu berat sekali. Menghalangi itu kata. Iya. Maka harus berhati-hati. Yang ketiga, merusak nasab. Ya. Karena itulah Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam I'lamul Muwaqqi'in, di antara kerusakan-kerusakannya itu adalah tadi merusak nasab. Sebab kalau orang berzina sampai punya anak, nasabnya itu jadi ngikuti ibu, bukan ke bapaknya. Ya. Nah, kalau sudah nasabnya ibu, yang menikahkan siapa? Kalau dia anaknya perempuan. Penguasa ya. Jadi nasabnya kemana ini? Ya, ke penguasa. Nah, ini nasabnya jadi rusak. Maka harus berhati-hati. Yang keempat, watu jadu amrodon audimatan. Yang keempat, kadang didapatkan penyakit-penyakit yang besar. Penyakit-penyakit yang besar bahayanya. Ada penyakit-penyakit yang sekarang sulit ditemukan obatnya. Apa namanya? AIDS, penyakit AIDS. penyakit AIDS. Di antara sebab kerusakan zina, entah itu zina seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar nikah secara langsung tadi, atau liwat hubungan seorang lelaki dengan laki-laki, homo namanya, itu mendatangkan penyakit yang sangat membahayakan, AIDS. Iya, AIDS, dan sekarang belum ditemukan obatnya. Ya, dan ini banyak menjangkit. Di beberapa daerah sudah mulai terhitung beberapa catatan-catatan orang terjangkit penyakit ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini banyak terjadi. Penyakit yang pernah muncul liwat pada kaumnya Nabi Lut. Ya. Wa dhaharat atsaruha fi hadzal zaman, dan telah nampak, kata Syekh, dampak pengaruh jelek zina pada zaman sekarang ini. Lama kasurat fahishatu zina, setelah banyaknya ke dosa besar bernama zina. Apalagi zaman sekarang fasilitas untuk orang mendekati zina sangat banyak. HP, ya, orang ingin lihat sesuatu yang aneh-aneh itu bisa tanya sama internet, Google lah benar, buka aja, nanti bisa lihat sesuatu yang aneh-aneh. Ini maka anak muda, barakallahu fikum, berhati-hati. Wa mana Allah kullu ma yuwassilu ilaihi yakunu dari'atan lahu. Karena sebab zina itu dosa besar, dampak jeleknya sangat banyak, merusak agama, akhlak seorang, maka Allah Azza wa Jalla mencegah apa yang menyampaikan seorang terjatuh kepada zina. Apa di antara hal-hal yang dijadikan sebagai penghalang supaya tidak terjadi zina? Satu, hal-hal yang Allah jadikan sebagai penghalang agar orang itu tidak terjatuh pada perbuatan zina. Yang pertama, famana al mar'ah an takhruja mutabarrijatan, maka wanita itu dilarang oleh Islam keluar rumah mutabarrijah. Ini yang pertama. Seorang wanita yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla keluar rumah dalam mutabarrijah, tabaruj. Apa itu tabaruj? Berdandan seperti dandanannya orang jahiliyah. Pakai baju kelihatan lehernya. Ya, kelihatan bentuk tubuhnya, betisnya, lengannya, gitu, setengah dadanya, setengah pahanya, ya, ini adalah dandanannya ala zaman jahiliyah. Cuma dulu, ketika belum datang ajaran apa? Islam. Tapi sekarang masih banyak ya, banyak apa sedikit? Banyak. Inilah keadaan orang-orang yang mungkin belum paham atau mungkin belum tahu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab 33. Larangan kita keluar rumah berdandan seperti dandanannya orang jahiliyah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-Ahzab 33. Dan janganlah kalian wahai para wanita tabarrujna, tabarruj, menampakkan kecantikan, bersolek. Ya. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dan janganlah berdandan keluar rumah berdandan seperti dandanannya orang jahiliyah. Ini ayat surat Al-Ahzab 33. Jelas ya? Jika seorang wanita dengan ayat ini, fa afdalu makanin lil mar'ati an tabqa fi baitiha, maka yang paling utama tempat bagi seorang wanita itu tetap tinggal di rumahnya. Karena Allah katakan waqarna fi buyutikunna, tetaplah tinggal kalian di rumah-rumah kalian, hei para wanita. Jadi rumah bagi wanita itu tempat istimewa. Jadi kalau seorang wanita dia itu menempatkan diri di dalam rumahnya tertutup, lebih tertutup, itu hijabnya tertutup. Illa idza da'at al-hajatu awid darurah ila dzalik, kecuali kalau ada hajat keluar rumah. Awid darurah atau kondisi terpaksa harus keluar rumah, mau belanja. Suami tidak bisa belanja, ya dia harus keluar dari rumahnya. Nah, keluar rumah belanja, kan begitu. Kalau tidak keluar rumah mungkin tidak bisa belanja. Dia keluar rumah belanja. Ya. Kalau seandainya ada cara yang lebih bagus, tidak perlu keluar rumah, barang yang dibutuhkan datang sendiri, itu lebih bagus. Ada ya cara seperti ini? Ya, ada. Pesan ke mana? Barang datang, tidak perlu keluar rumah. Alhamdulillah, enak ini. Atau mungkin suami yang belanja, kita di rumah. Ya lebih enak lagi. Kan diistimewakan wanita itu. Kecuali karena hajat atau terpaksa. Iya. Faltakhruj kama akhbara Rasul. Kalaupun keluar, catatannya, keluarlah seperti apa yang dikhabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taflah. Apa itu taflah? Ghaira mutatayyibah wala mutabarrijah. Keluar tanpa memakai minyak wangi. Keluar rumah itu wanita taflah. Taflah itu tidak memakai mutatayyibah, minyak wangi. Loh, minyak wanginya dipakai di mana perempuan? Di dalam rumah, bukan mau keluar rumah. Kalau laki-laki keluar rumah, masjid, mau taklim, pakai minyak wangi, boleh. Wala mutabarrijah, dan jangan pula mutabarrijah bersolek berdandan seperti orang jahiliyah tadi. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syahidtum, idza syahidat ihdakunna al-isya fala tatatayyab tilkal lailah." Rawahu Muslim. Kalau salah satu di antara kalian wahai para wanita menghadiri salat isya. Salat isya ini. Fala tatayyab tilkal lailah. Jangan memakai minyak wangi malam itu. Rawahu Muslim. Dari Zaid. Zainab As-Saqafi. Ya. Sebab kalau dia keluar rumah dengan harapan dicium kaum laki-laki bau wanginya, ini mendapatkan ansafa. Ayyumam ra'atin istatarat famarat ala qawmin liyazidu riha fahiya kada wa kada. Ya. Ini diantara penghalang yang bisa mencegah terjatuhnya banyak perzinaan adalah wanita mereka keluar rumah dengan tidak tabarruj. Tidak tabarruj. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk selalu istiqomah di atas jalannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.